Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Qala Syekh rahimahullah, qala Allah ta'ala, innal insana khuliqa haluan. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan banyak keluh kesah dan kikir. Ini kembali kita dapat sifat-sifat dasar manusia. Halo, dan sebelumnya waluman jahula. Idza massahu syarru jazua, kalau dia ditimpa kejelekan, jazua, keluh kesah, ngomel, menyalahkan ataupun aduh, paling tidak seperti itu. Wa idza massahu alkhairu manua, kalau dia ditimpa kebaikan, manu, kanu, bakhil. Ini sifat dasar manusia. Dan suka menahan. Illal al-musallin. Al-musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini orang-orang yang selamat. Mereka yang betul-betul. Ya, di sini pun juga dimaksudkan adalah orang-orang yang betul-betul dalam menjadi mengerjakan atau menegakkan sholatnya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini orang-orang yang sholatnya itu mereka daim, terus, continue. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan mereka adalah orang-orang yang dalam harta mereka, mereka yakini ada hak orang lain, ada hak yang sudah diketahui. Lisa'il wal mahrum, baik untuk orang yang meminta, yang sengaja datang mengemis, meminta atau meminjam atau berutang ataupun yang lainnya. Wal mahrum, ataupun orang-orang yang terhalang, enggan dia untuk meminta, malu dia untuk meminta, terhalang ini sini dia layas, ya, apalagi mungkin masuk orang-orang yang layas alunan nasa ilhafa, tidak mendesak minta kepada orang. Ini wang sinawang kata kita. Ya, seakan-akan kita lihat dia terlalu merapi, bajunya rapi terus, kemudian apa namanya, seakan-akan tidak punya, tidak miskin, tidak, bukan orang miskin. Padahal dia mungkin sehari dengan keluarganya dia makan cuma sekali, ya, atau mungkin bahkan rumahnya beralas tanah dan sejenisnya. Tapi tidak mau pernah mau meminta dan menampakkan kepada orang lain bahwa dia dalam keadaan melakukan berhajat. Walladzina yasaddiquna biyaumiddin, orang-orang yang selamat dari sifat-sifat ini adalah orang-orang yang mereka membenarkan, yakin akan benarnya hari pembalasan. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan orang-orang yang mereka itu sangat takut kepada azab Rabb mereka. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun, sungguh azab Rabb mereka itu tidak akan ada yang merasa aman darinya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, atau budak-budak yang ada di tangan mereka, maka mereka sesungguhnya tidak tercela melakukannya, menyalurkannya kepada budak-budak tersebut. Famani bitagha wara adzalika fa ulaika humul adun, siapa yang mencari di balik itu, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, kemudian orang-orang yang termasuk juga selamat dari sifat-sifat tadi adalah orang-orang yang menjaga yakni amanah, melihara amanah dan perjanjian mereka, baik antara mereka dan Allah, juga antara mereka dan sesama mereka. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun, dan orang-orang yang mereka itu menjalankan syahadat mereka, kesaksian mereka, kesaksian mereka, baik kesaksian mereka ini syahadat lain ataupun kesaksian mereka terhadap hal-hal yang mereka minta untuk mempersaksikannya. Walladzina hum ala salatihim hafizun, dan orang-orang yang mereka senantiasa memelihara sholatnya, mereka pelihara waktu-waktunya, mereka pelihara rukun-rukunnya, mereka pelihara wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dan mukammilatnya. Ini yang namanya muhafazah, muhafazah sholat, menjaga sholat. Ulaika fi jannatin mukramun, dan mereka itulah di dalam jannah dalam keadaan mereka dimuliakan, selamat dari halu, dari keluh kesah, dari kekikiran, selamat dari jadi suka menahan, Itu ciri adalah orang-orang yang sholat. Ya, ciri-ciri mereka demikian. Qala Syekh rahimahullah, hadza wasf lil insan min haitsu huwa. Ini adalah sifat manusia dari sisi dia sebagai manusia. Dari sisi dia sebagai manusia. Zalum, jahul, halu, manu. Ya, ini sifat manusia. Subhanallah, dalam bentuk yang Allah katakan di sini, sifat bentuk-bentuk mubalaghah, yakni keterlaluan. Innal insana li rabbihi lakanun. Itu membangkang. Ini sifat manusia. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan juga, innal insana lakafurun mubin, kafur. Bukankah kafir saja? Kafur, banyak kufur, banyak ingkarnya. Banyak ingkarnya. Nikmat-nikmat itu selalu diingkari, bukan dari Allah, atau dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk sesuatu selain Allah. Ya subhanallah, terus kita merasa diri kita layak untuk mendapatkan jannah. Kita layak untuk merasa, ya dia merasa berhak untuk mendapatkan surga Allah. Merasa diri kita sudah menjadi seorang yang bertakwa, luar biasa. Nah, jahulnya kita. Wa hadha wasful insan min haythu huwa wasfun. Wasfun amus, wasfu tabi'atihi al-asliyah. Sifat asli dari tabiat manusia, watak manusia, annahu halu, bahwa manusia itu halu. Wa fassara al-halu bi annahu idza massahu syarr jazua. Maknanya halu kalau dia ditimpa kejelekan suka berkeluh kesah, ngomel, menyalahkan atau mencari. Pokoknya sudah dia merasa enggak, yakni ada saja yang diucapkannya, tidak terima dengan keadaan tersebut. Nah, ini kejelekan tersebut, entah itu pusingnya, entah itu demamnya, entah itu kesusahan dirinya. Fajaza in asabahu faqrun, kalau dia ditimpa kefakiran, kemiskinan, dia berkeluh kesah. Au maradun, atau ditimpa penyakit. Au dahabun mahbubihi, mahbubin lahu, hilang sesuatu yang dia sukai, apakah sebagian dari hartanya ataukah sebagian dari orang yang dia cintai, keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya, temannya. Min malin au ahlin au walad, baik itu harta, keluarga atau anak. Wala yastamil fi dzalika as-sabr, wala yastamil fi dzalika as-sabr war ridha bima qadallah. Tidak dia gunakan kesabaran ketika dia menghadapi hal-hal tersebut, apalagi ridha. Ridha dengan apa yang Allah tetapkan, apalagi ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Ini lebih tinggi dari kesabaran. Jadi kalau dia sabar mungkin dia menahan diri. Tapi kalau dia ridha, dia menganggap itu semua adalah pantas dan sesuatu yang terbaik buat dia. Wa idza massahu, dan sifat yang berikutnya dari yang halu ini Allah terangkan, idza massahul khair manwa. Kalau dia ditimpa kebaikan, kesenangan, kemudahan, apalagi harta, manu, dia menahan kebaikan tersebut. Fala yunfiqu mimma ataahu Allah, dia tidak belanjakan apa yang Allah berikan kepadanya, baik itu kekuatannya, pikirannya, hartanya lebih-lebih. Apalagi manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrahnya hubbu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatir, emas, perak. Jadi dibuat suka kepada harta, hubban, dan walatuhibbuna mala hubban jama, sangat besar, sangat ini besar cintanya kepada harta. Wala yashkurullaha ala ni'amihi wa birrih, tidak dia syukuri Allah atas nikmat-nikmatnya dan kebaikan-kebaikannya. Nah, dalam bentuk yang terwujud nyata itu, dia tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah. Nikmat kesehatannya, nikmat kekuatannya, nikmat yakni apa namanya pikirannya, ya, tidak dia gunakan untuk bernyanyi, tunduk kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Fayajza fil darra wa yamna fis sarra. Fayajza fil darra, dia keluh kesah dia ketika mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang menyusahkan, dan yamna, dia menahan ketika dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, serba mudah. Illa al-musallin, lepas dari sifat-sifat tersebut orang-orang yang senantiasa sholat. Ini predikat sebagai muson. Ini kalau dinamain kita dalam bahasa secara fasal hukum bahasa Arab, isim fa'il itu menunjukkan sifat dan yani terus menerus. Orang yang musallin itu yani dikatakan apa? Kalau dinilai sebagai isim fa'il itu menunjukkan bahwa dia terus menerus dan sifat ini merupakan sifat yang melekat pada dirinya. Al-mausufin yaitu orang-orang yang memiliki sifat bitilkal awsaf. Ini memiliki sifat dengan sifat-sifat yang nanti akan disebutkan. Wa innahum idza massahumul khaira, karena mereka ketika ditimpa kebaikan, nah, kesenangan kemudahan, syakarullah, mereka bersyukur kepada Allah. Mereka yakini ini datangnya dari Allah, murni pemberian Allah. Mereka sebut-sebut ini sebagai nikmatnya ini, untuk mengingat-ingat nikmat tersebut, menghitung-hitungnya dalam artian untuk menyebut-nyebut pemberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah. Dan dia mereka gunakan nikmat-nikmat itu untuk tak semakin taat kepada Allah. Ini bentuk syukur, dan itu dikatakan oleh para ulama di antaranya beliau rahimahullah, itu adalah rukun syukur. Tiga yakni di antara salah satu dari tiga ini hilang, tidak dilakukan. Dan yang paling seringnya adalah kita ini apa namanya tidak menggunakan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, belum kita dikatakan bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilun min ibadiyasyukur, sangat-sangat sedikit hamba-hambaku yang tahu bersyukur, yang pandai bersyukur, syakur. Sangat sedikit. Kalau syakir saja mungkin banyak. Nah, ada yang mungkin tahu ini dari Allah, ini dan apa namanya memang dia menyebut. Tapi untuk betul-betul dia sampai dengan lengkap dengan rukun syukur ini sangat-sangat jarang. Wa anfaqu mimma hawwalahum Allah. Mereka menginfakkan, membelanjakan apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah kuasakan kepada mereka, ini harta dan yang lainnya. Idza masahumus syarr sabaru wa tasabu, dan ketika mereka ditimpa kejelekan, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka, tidak sesuai dengan jiwa mereka yang ingin serba tenang, serba mudah, tetap mereka bersabar. Mereka tahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Mereka tahan hatinya untuk tidak merasa jengkel. Dan mereka tahan anggota tubuhnya untuk tidak menunjukkan ketidaksenangan. Nah, seperti kalau ini dari kalangan perempuan yang sering disebutkan oleh Rasulullah SAW, yakni syakul juyub, darbul khudud, ya, menampar-nampar pipinya, menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek juyubnya, bajunya. Nah, tidak dia lakukan, bahkan wahtasabu dia mengharapkan pahala dari sisi Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluq bi khairan minha. Tahu itu semua datangnya dari Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang dia rasakan jadi kesulitan ataupun hal yang tidak menyenangkan itu tidak membuatnya jauh dari Allah, justru semakin mendekat. Qala rahimahullah, wa qawluhu fi wasfihim, dan firman Allah tentang sifat-sifat mereka orang-orang yang beriman ini, di antaranya alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka adalah orang-orang yang di atas salatnya itu senantiasa terus mereka lakukan, continue tepat waktunya, ya, bahkan sebagian menambahnya dengan salat-salat sunnah rawatibnya ataupun salat-salat sunnah yang lainnya, apalagi kalau dia punya semangat salat-salat mutlak. Ya, salat-salat sunnah yang mutlak pada waktu-waktu yang tidak dilarang. Alaihi mudawimuna alaiha, mereka terus melakukannya fi awqatiha, pada waktunya, bisurutiha, lengkap dengan syarat-syaratnya, mulai dari berwudu, nah, kemudian mulai lagi dari suci badannya dari hadas besar dan kecil, suci pakaiannya, suci tempatnya dan yang lainnya. Wa mukammilatiha, dan penyempurna-penyempurnanya, tuma'ninahnya, ya, sunnah-sunnahnya dia tambah, ya, diperhatikan. Nah, kita sendiri kalau membangun rumah, subhanallah, mulai dari pondasi diperkuat, dinding-dindingnya diperkuat, kemudian bangunan di dalamnya diperhias. Nah, itu untuk kita tinggalkan. Diwarisi atau jadi rebutan orang, subhanallah, sholat yang akan kita bawa yang merupakan peri yang pertama kali dihisab. Nah, sering kita begitu pelitnya untuk memperbagusnya, memperindahnya. Nah, subhanallah, ini keadaan kita. Masyaallah, salamualaikum. Kita mohon taubat dan istighfar kepada Allah. Rumah yang kita tinggalkan, kita bangun, kita tegakkan dengan sempurna, kokoh dan kuat. Salat mestinya dia betul-betul kokoh dan sempurna, indah. Betul kita punya ini, punya berada berdiri di hadapan Allah betul sebagai seorang yang betul-betul memerlukan, berhajat kepada Allah. Allah walaisu kaman la yaf'aluha. Mereka tidak seperti orang-orang yang tidak mengerjakannya. Artinya salat dia ataupun tidak sama saja. Dan au yaf'aluha waqtan duna waqtin, atau dia mengerjakannya suatu ketika nanti ditinggalkan pada waktu yang lain. Bolong-bolong salat lima waktunya. Jangan harap kalau sudah salat sunnahnya. Au yaf'aluha ala wajhin naqis, atau dia mengerjakannya dalam bentuk yang tidak sempurna. Nah, ada yang kurang. Entah takbirnya, entah punya di wirid-wiridnya, bacaan-bacaannya. Wa rahimahullah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Mereka yang selamat dari sifat halu dan jazuk itu adalah orang-orang yang salat. Nah, sifat orang yang salat itu walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Kalau dia benar-benar dalam ini salatnya, ini juga akan membawa kepada yang lainnya. Mereka pada hartanya meyakini bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang-orang yang sudah diketahui. Min zakatin wa sadaqah, baik itu berupa zakat maupun sedekah. Lisa'il, untuk orang-orang yang meminta. Alladhi yang cara yata'arrab lisu'al, yang menampakkan dirinya untuk meminta, untuk mengharap. Wal mahrum wa huwal miskin alladhi la yas'alun nasa fayaqfuhu. Dan orang yang mahrum itu orang yang miskin, tapi dia tidak meminta kepada orang lain untuk diberi. Wala yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi, dan juga tidak diketahui orang lain. Orang lain tidak tahu kalau dia miskin dan dia membutuhkan. Dia memerlukan hanya dengan sering. Apa ingatkan para kita semua. Dan jangan nunggu dia datang, tapi kita yang mencari. Ya, memang kita yang punya kelebihan harta, kita yang punya kelebihan harta, kita tahu ikhwan ini ada dengan orang ini adalah memerlukan. Udah, mungkin kita mungkin dalam keadaan berduaan atau apa, sulitkan ke tangannya atau ke kantong itu, masya Allah. Dan ya, manfaat buat kita juga manfaat buat dia. Nah, tambah diketahui orang lain, dan ini termasuk yang afdal, ya, termasuk artinya di antara hal yang afdal dalam ini satu sisi. Mungkin kalau misalnya dia mungkin terang-terangan, ada di sisi yang lain juga mungkin menjadi satu yang lebih baik. Nah, qala walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang yang musallin itu orang-orang yang yusaddiqun biyaumiddin. Jadi dia membenarkan adanya balasan pada hari kemudian. Ai yu'minuna bima akhbarallahu bih. Dia beriman, tidak hanya sekedar beriman, tapi juga membenarkan dan meyakini bahwa apa yang diberitakan oleh Allah tentang hari pembalasan itu pasti akan dihadapi. Wa akhbarat bihi rusuluhu, dan diberitakan pula oleh rasul-rasulnya. Minal jazai wal ba'd, seperti pembalasan dan adanya kebangkitan. Wa yatayaqqanuna dhalika, dan bahkan mereka meyakininya. Fa yasta'idduna lil akhirati wa yas'auna laha sa'yaha, mereka bersiap untuk menyambut akhirat tersebut dengan memperbanyak, bukan hanya memperbanyak tapi juga memperbaiki amalan. Ini himmah orang-orang yang dikatakan oleh para ulama, orang yang hatinya bersih itu himmahnya, cita-citanya, tekadnya bukan sekedar memperbanyak amalan, tapi dia memperbaiki amalan tersebut. Mungkin sedikit yang dia sempat untuk mengerjakan, tapi betul-betul amalan tersebut berkualitas. Sholatnya mungkin dia hanya mungkin mengerjakan yang sunnah-sunnah rawatib, nah, ataupun apa namanya witir cuma satu rakaat, itu disempurnakannya. Dan kemudian ianya dalam segi harta dia hanya mampu mungkin memberikan nafkah buat keluarganya, atau mungkin ingin punya sedikit kelebihan, hanya zakat yang dia bisa melakukan. Wadat enam wasaya wasai wayas awnalaha saya, dia betul-betul mengupayakan untuk enamnya ini menghadapi akhirat tersebut. Watasdiq biyaumiddin yalzam minhu atasdiq birrusul, membenarkan hari kemudian itu mengandung konsekuensi akan membenarkan pula para rasul. Nah, dia akan membenarkan para rasul karena kebanyakan, bahkan rincian, sebagian rinciannya itu disebutkan, diterangkan oleh para anbiya wa rusul wa bima ja'u bihi minal kutub, dan apa yang disebutkan dibawa oleh mereka dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala alladziina hum ya'minuuna bi rabbihim musyfiqun, dan orang yang musallin itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada adab Rabb mereka, ai khaifuna wajiluna. Mereka takut dan merasa gentar terhadap yakni adab tersebut. Fa yasrukuna lidzalika kullama yuqarribuhum min adzabillah. Jadi rasa takut tersebut, rasa gentar tersebut itu mendorong mereka untuk meninggalkan semua yang membuat mereka mendekat, terbawa, terseret ke dalam adab tersebut. Inna adzab rabbika inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Ai wal adzab alladhi yukhsha wa yuhdar. Sungguhnya adab Rabbmu itu tidak ada yang satupun yang merasa aman, tidak ada yang mungkin merasa lepas, yang tidak merasa dirinya lepas dari adab tersebut kecuali orang-orang yang ingkar. Nah, dan dia adab tersebut adalah sesuatu yang disebutkan penyebual adab alladhi yukhsha, yang sangat ditakutkan, dan yuhdar, yang harus diwaspadai dan dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum mungkin kita baca barang-barang sampai di sini, insyaAllah. Nah, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ayat-ayat yang berikutnya, ciri-ciri orang-orang yang al-musallin. Nah, wallahu a'lam bishawab.